Lukas 22. Punen roti sitai sioman sipu oni paska amalegrengan. Gabarangan enungan tai imam sabeu, samba siagai surat. Kipar gagalai ramatya ke Yesus, ai poy malotok sia kasiri manua simigi. Nyageti guru sanitu kapatuat Yudas sipu oni leu Iskariot, sara katalagat sipasi ului sipulurua. Enangan leu si Yudas patibo katai imam sabeu, samba kasaute rasi pasija jaga uman tai kamanua, kipa igagalai isege ake Yesus kasia. Maangkat nangan bagada, pakere nangan bagada masih kau bulagat katubunia. Oo ake nangannya si Judas, gabanangan leu tetere si pasesese, isege ake Yesus katubuda, taya aga yedda sirimanua simigi. Ia geti alinangan gogoi punen roti sita sioman, ia te gogoi panak jakat biri-biri paska. Konia kenangan Yesus si Petrus, samba si Yohanes kuanangan. Kenan kam nutarek ngake kam komen paska, takom nia kasita. Kuarangan kamatania. Kai pasi obaknu kutatarek ngake kainia. Kuanangan kamatada Yesus. Guru kam kakota, aileu nupase siake kam sarasiri manua siambit sangalalai suoinan. Tut kam nia kalalep katugurukat nia, ia geti kuamuyan kasibakat lalep, ainono si guru, kai palek kuduat mai si pasi uluiku mukom komen paska, pai cok nangan leu kakam sarabili kapata, si malio, amatarekan udenan, sedate nupata tarik kam sangamberi nia. Ei sia, seserangan leu kele sini bo Yesus kamatada, tarik ake rangan leu komen paska. Kele ayali jampu koman, pudet nangan Yesus sambada te apostelnia mukom, kuanangan kamatada. Bulat aku besia kean mukom paska nek-nek sambamui kei kuorik paureat. Aipoi kukuania kamatamui, taan kukukom minca nek-nek teret itu kelayake simasun kaprimata taikamanua. Lepa alak nangan pulokat Yesus, kuanangan sura kuanangan. Ala kam nek-nek, parubai kam kasangamberimui. Aipoi kukuania kamatamui, taan kulolo anggur nek-nek, teret ibara primata tai kamanua. Ia geti alak nangan roti, kuanangan sura, pabok nangan nia, kau nangan nia kasia kuanangan. Tubukku tenekne, sinegia kenen lulumui, galai kamnekne pasirerebdeb muyaku. Kiseda leu en alak nangan pulokat lepat koman kuanangan. Pulokat nekne pakerekat baga sibau kalau gau kute, sipilia kenen lulumui. Tapoi icok kam, kabe siri manua si pajo aku, ayan nia sambakku sene kameja nekne. Togat siri manua geti, kire nangan mamatei nia, si ripot situ akenen teka manua, tapoi paan teka sia si pajo nia. Tada kerangan paise pasasambada, kase pak katalagada si galayake nekne. Ia geti bara pajo golada si pasi ului, rapau keli kaseile katalagada siabeu. Kuanangan kamatada Yesus. Tairimata kapolak masih paneni rakyat dalek sia. Samba sia simagege raoniake sisakkeri tai rakyat. Kakam geti bui kiseda bailok niale. Siabeu kakam kaule kelek sule. Sipanene kam kaule kelek pagugule. Kasih poi siabeu sipu udet mukom elek sipasi tatarek, tak pak sipu udet mukom le, tapoi aku kaku kelek paku gulet le katalagamui. Kabagat sangamberi pugejat bagaku, mariru le kam sangamberimui kabebekku. Aileu kusege ake kakam purimataat kelek isege ake nia kaku ukuiku. Pukom tangan samba pulok tangan samba taka purimataatku, ia geti puudet muyan kau denan purimataat masih hukum si pelurua muntogat bangsa Israel. Simon, Simon, arep make. Aite ibebesi ake sanitu isacat kam kelek berak. Tapoi aku tidawa kean ekeu bui itata tonem bagam. Sambake ayolean bagam kau nusopo sasarainam. Kuanangan si Petrus. Tuhan, matarek le aku masih paaleyekeu kabagat penjara elek matei. kuanangan kamatania Yesus. Kukuania kamatam Petrus, tak pe mutotoki gogo gogo nene anu pakelengan aku telungaminca. Lepa kuanangan kamatada Yesus. Kateteret aku koniake kam sitak bulagat, balut elek kasu, aipak simagulai kakam. Alegirangan. Tak anai. Kuanangan Yesus. Tapoi kine neget, kasih sibara lompe kau ia bitnia, kisedda leu sibara balut, samba kasih tak anai lanjau, kau isak yake lepenia, isaki sara lanjau. Aipoi, kukuania kamatamui, situ susurat kasurat sipunenan kise, radea kelek nia kelek sirimanua si jo, bui tak muaili katubukku. Sangamberi situ susurat pagalet tubukku poi amwailingan kineneget. Kuarangan si pasi ului. Tuhan, ayan se rua lanjau. Paan leu. Ngangan Yesus. Iageti bela Yesus, enia kaleleu tula kelek simarere, tudrangan nia si pasi ului nia. Sege sia seda kuanangan kamatada. Panindo kam, bui iorakam pasi sibuat. Are wake nangan tubuh nia goiso katubuda, siaili tubai juk reugat nia, purekut nangan manindo kuanangan. Ukui, ke momoi baik nia, sabawake le pulokat pangoringan nenek katubuku. Tapoi bui kateu bagaku, kateu bagam le. Nia geti oisara malaika si baraka sorga masih sopo nia, ai palalaba ake kamateyat Yesus. Panindo nangan simakope, at tindang nia kelek logau ipu baik-baik kapolak. Lepai panindo, suru nia, e nia kasipasi ulu nia, aili nangan sia aisyah memereb rero bagada. Kuanangan kamatada. Memereb koi kam, suru kam manindo, bui iorak kam pasisibuat. Aipe maninibo Yesus, oi sangaru rukat siri manua, ai si Judas, sara kasipulurua musu bulat kamatada. Taget naket nangan Yesus isiguk nia. Kuanangan kamatania Yesus. Yudas, pasi gungan lek nukau masih pajo togat siri manua. Kele arai cok siubara nenek si pasi ulu nia si kudu seda kuarangan. Tuhan, kutete akian lek kai lanjau. Oi sara kata lagada, seprinangan talingan sikat toyet pagugulet imam sabeu. Kuanangan Yesus. Paan. Rapenangan talingan pagugulet nenda. Aliake nangan nia, kuanangan Yesus kamatada ta imam sabeu, samba utera si pasiga jago uman te kamanua, samba te bajara te Yahudi si ooi masilabak nia. Si pananai pa aku kabagamui nuo oi kam si baralanjau samba bobo-bobo masilabak aku, seneng gogoi aile aku katalagamui ka uman te kamanua ta anulabak kamaku, tapoi ia te teteremui samba te teret geget pugep geman. Lepak labak rangan Yesus, taruh ke rangan nia kalalep imam sabeu, ai leu si Petrus itut nia si mareunan. Kagerak lalem ayan ara rusui api, pudet rangan sangam berida kabebet api. Ei leu si Petrus kasia, pudet nangan katalagada. Kel ai cok nia sarah pagugulet sinanalep, ai nia mkukudu kabebet api, kinerian nangan nia kuanangan. Sinek-nek lewet ale nia. Tapoi ay pakelele si Petrus kuanangan. Tak kuagai nia. Tak amauju ay minca sabagai masih icok nia kuanangan. Ekeu leu aleira leuet. Kuanangan si Petrus. Tak kuale. Ay pak sangajam uju nia. Ay sara minca si pasiku kua bulat si maron. Bulat nia. Sinene leu ale nia leuet. Ay poi tai Galilea leuet nia. Kuanangan si Petrus. Tak kuagai si kuam male. Ai pelek ni aman ini bo. Putok kinangan gau-gau. Beli waket nangan tubuhnya si Tuhan imata si Petrus. Rep dem nangan lew tiboye Tuhan si Petrus si kuania kamatania kise. Tak pei mutotok ki gau-gau gogo inekne. Anu pake lengan againu aku telunga minca. Bela nangan lew kagerat si Petrus. Pusau nangan si kuan si kuan. Nyageti paguli ake rangan Yesus sia si pasi uka ake nia, pabok boki rangan nia, tabok rangan mata nia, nono rangan nia. Boleh apa ikasih si bobo ekeo? maigi pele paloloyat rakua kamatania. Kele ai mapato paruru rangan te baja rata Yahudi, ta Imam Sabeus samba siagai surat taro ake rangan Yesus kamata drapatta. Kuarangan kamatania ke Kristus bai ekel, kuale kamatamai. Kuanangan kamatada Yesus, kenanin kukua kamatamui, ia leuet tak matotonin bagamui. Sambake kunono baikam, tak leuet nua alegi kam. Barania kini neget, muudenan te togat siri manua, kai katoet teka manua si pulu gege. Kuarangan sanga berida, oto togat teka manua leekeu. Aleginangan nia Yesus, kele si kuamui, ia tedda. Kuarangan, apa nanta peile si pasimumuneng, tubuh tangan poi amasyarep si warakangangan nia.